الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masih pada bab التثبت في طلب الإسناد. Masih pada bab التثبت في طلب الإسناد. Teliti dalam mencari sanad atau dalam menyebutkan sanad, dan tingginya kedudukan sanad di dalam Islam, tingginya kedudukan ilmu sanad, ilmu riwayah, waktu sasillah bihi lihadil ummah, bahkan itu merupakan keistimewaan umat ini yang Allah berikan. Ini Allah SWT memberikan keistimewaan pada umat Islam, umat terakhir ini, dengan ilmu yang bernama ilmu isnad, ilmu sanad, ilmu riwayah. Tidak ada dalam agama-agama lain, dan tidak ada pada bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi terdahulu, mereka tidak mengenali ilmu isnad. Tetapi pada umat Islam ada ilmu yang dikatakan ilmu isnad, yakni sanad-sanad riwayat, sehingga terbukti apakah riwayat itu jujur terpercaya atau riwayat itu adalah dusta palsu. Sampai kita pada ucapan Muhammad ibn Hatim al-Mudhaffar rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, inna allaha akrama hadihil ummah wa syarrafaha wa faddalaha bil isnad. Sesungguhnya Allah SWT memuliakan umat ini, meninggikan kedudukannya, wa faddalaha, dan mengutamakannya, yang memberikan fadilah khusus untuk umat ini, bil isnad, dengan ilmu isnad, ilmu sanad. Laisa li ahadin minal umami kulluha, laisa li ahadin minal umami kulliha qadimihim wa hadithihim isnadun, dan tidak ada bagi seorang pun, bagi satu pun dari umat-umat terdahulu, umat-umat lain selain umat Islam, enggak ada satu pun dari mereka, qadimihim wa hadithihim, apakah umat-umat terdahulu ataupun umat-umat yang sekarang, enggak ada pada mereka isnad, enggak ada pada mereka sanad. Silakan kalian baca sejarah apapun, enggak ada sanadnya. Dikatakan begini, dikatakan begitu, konon katanya bahwa Tumenggung Fulan mendirikan kerajaan di sini. Kata siapa? Dengar dari siapa kamu? Siapa yang ngomong? Enggak ada. Enggak ada sanad sama sekali. Yang ada hanya pada umat Islam ketika mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan berikutnya ucapan Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Kana fi zamanil awal la yas'aluna 'anil isnad. Dulu di zaman pertama mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah-fitnah, sa'alu 'anil isnad, maka mereka pun bertanya tentang sanad. Likai ya'khudhu hadits ahli sunnah wa yad'u hadits ahli bid'ah. Kata Ibn Sirin rahimahullah, dulu zaman pertama mereka para salafus saleh yang bertemu Rasulullah SAW, para sahabat, enggak bertanya tentang sanad karena mereka kenal siapa yang berbicara dan Rasulullah SAW ada di tengah mereka, sehingga la yas'aluna 'anil isnad, mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tetapi ketika mereka bertanya tentang fitnah, ketika mereka mulai terjadi di tengah-tengah mereka fitnah-fitnah, sa'alu 'anil isnad, mulailah mereka bertanya tentang sanad-sanad. Khana fil na'azakumullah, fitnah yang dimaksud adalah kesesatan-kesesatan. Fitnah yang dimaksud adalah kekufuran-kekufuran. Sebagaimana tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka, berjihadlah fisabilillah hingga tidak terjadi atau tidak tersisa fitnah. Hingga la takuna fitnah. Jangan sampai terjadi fitnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa ayat ini memaksudkan al-fitnah adalah al-kufur. Ala innal fitnah al-kufur. Atau qal al-fitnatu al-kufur. Bahwa fitnah yang dimaksud adalah kekafiran. Dan yang sejenisnya adalah penyimpangan dan kesesatan. Di zaman sahabat tidak ditanya tentang fitnah, tidak ditanya tentang sanad. Karena mereka kenal. Ketika Abu Bakar berbicara, mereka semua kenal siapa Abu Bakar. Ketika Anas bin Malik berbicara, mereka kenal siapa Anas bin Malik. Ketika berbicara Umar bin Khattab, mereka kenal siapa Umar bin Khattab. Yang kulluhum udul. Bahwa para sahabat semuanya orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur terpercaya. Dan di hadapan Rasulullah SAW, dalam artian Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka tidak bertanya tentang sanad. Sampai kemudian lama waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah-fitnah kesesatan, muncul Syiah Rafidah, muncul pula Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, muncul pula setelah itu di Kufah Qadariyah yang mengingkari takdir, muncul pula sekian macam aliran-aliran sesat, maka para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in mulai bertanya-tanya tentang sanad. Ketika ada orang yang mengatakan qala Rasulullah, dari siapa? Kamu dengar dari siapa? Mulai bertanya tentang sanad. Mulai bertanya tentang siapa rawinya, siapa yang menyampaikannya. Kenapa harus ditanya? Sekarang tidak semuanya udul. Sekarang tidak semuanya ahlus sunnah. Sekarang ada kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok menyimpang, kadzabun, banyak muncul pendusta-pendusta, banyak muncul aliran-aliran sesat yang mendustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kata Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, ketika terjadi fitnah-fitnah, kesesatan-kesesatan, mereka mulai bertanya tentang sanad. Likai ya'khudhu hadits ahli sunnah, agar mereka mengambil hadis-hadis dari ahli sunnah. Wa yada'u, dan mereka meninggalkan hadis ahli bid'ah, dan mereka meninggalkan hadis-hadis ahlul bid'ah. Yani kalau riwayatnya dari seorang sunni ahli sunnah diterima, tetapi kalau riwayatnya dari ahlul bid'ah, ahlul bid'ah kelompok sesat, maka ditolak riwayatnya. Lihat ucapan seorang alim, seorang ulama dari kalangan generasi kedua setelah para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, Beliau menyatakan ketika terjadi fitnah, kita enggak sembarangan menerima qala Rasulullah, tidak sembarangan menerima berita-berita yang mengatasnamakan Rasul, yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tentunya sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Nabi dengan dusta, seperti Syiah Rafidhah. Wa qala, dan berkata pula Ibnu Sirin, lamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Ketika sudah terjadi fitnah-fitnah kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, muncul kelompok-kelompok yang keluar dari sunnah, maka mereka berkata, para ulama, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami nama-nama para perawi kalian. Yani ketika ada orang yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar, kamu mengatakan qala Rasulullah, apa kamu bertemu Nabi? Tidak, saya enggak bertemu Nabi. Kalau engkau tidak bertemu Nabi, berarti engkau melalui orang lain. Iya. Sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa yang kalian mendengar hadis itu daripadanya. Siapa rawi yang menyampaikan kepada kamu? Sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rawi-rawinya. Maka mulailah ketika mereka mengucapkan qala Rasulullah, mereka menyebutkan rawi-rawinya. Haddatsana fulanun an fulan an sahabat fulani qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka langsung mengatakan qala Rasulullah, akan dikatakan pada mereka, apakah engkau akan menaiki rumah ini tanpa tangga? Yani enggak mungkin kau menaiki rumah ini tanpa tangga. Harus menaiki tangganya dulu, baru sampai ke rumah itu. Kalau kalian mengatakan qala Rasulullah, apakah kalian bertemu Nabi? Kalian tidak bertemu Nabi. Maka sebutkan tangga-tangganya. Dari siapa kalian mendapatkan hadis ini, dari siapa? Baru kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. Lihat ucapan Ibnu Mubarak yang semakna dengan ucapan kita tadi. Kata Ibnu Mubarak, مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد, permisalan orang-orang yang mengambil agamanya tanpa sanad, permisalan orang-orang yang mengambil ilmu agamanya tanpa riwayat, tanpa sanad, adalah seperti orang yang menaiki atap rumah bila sulam, tanpa tangga. Demikian ucapan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. As-satah sesungguhnya maknanya adalah tingkat atas rumah yang biasa dipakai untuk duduk-duduk di siang hari di musim dingin, dan duduk-duduk di atas di malam hari di musim panas. Rumah mereka atapnya enggak seperti kita, genteng seperti itu. Dalam keadaan berbentuk kerucut, susah diduduki. Mereka dalam keadaan atapnya datar. Dibikin seperti dak begitu, dari kayu-kayu-kayu, kemudian diberi tanah liat di atasnya sehingga seperti dataran. Kalau musim panas, maka malam mereka tidak duduk di bawah kalau ada tamu, ngobrolnya di atas. Dengan angin-anginan di atas, karena belum ada AC, belum ada kipas angin, belum ada. Maka mereka duduk di atas di malam hari di musim panas. Sebaliknya mereka akan duduk di atas di siang hari kalau musim dingin. Kadang-kadang dinginnya sangat dinginnya, sehingga mereka sangat rindu dengan panas matahari. Mereka duduk di atas di siang hari, ngobrol dengan tamunya dalam keadaan matahari bersinar. Dan itu di badan kita hanya hangat saja. Begitu datang angin, dingin sekali anginnya. Sehingga mereka lebih baik di atas dalam keadaan terimbangi dengan panasnya matahari. Tetapi kalau di bawah, sangat dinginnya. Ikhwanu billah a'azakumullah, itu yang disebut dengan sutuh. Itu jamaknya. Mufradnya as-satah. Sin, ta, dengan ha. As-satah. Sehingga mereka kenal. Dan mereka biasa menaiki sotah pada waktu-waktu tersebut. Sehingga kata Ibn Mubarak, matalul ladzi yatlubu dinahu bila isnadin, sesungguhnya permisalan orang yang mencari ilmu agamanya tanpa sanad, permisalannya seperti orang yang menaiki sutuh, menaiki satah tanpa tangga. Bagaimana caranya? Terbang. Enggak mungkin. Harus melalui tangganya. Demikian pula ketika kita mau mempelajari agama dari Rasulullah SAW, enggak mungkin langsung kita enggak bertemu dengan Nabi dan enggak bisa dari mimpi, maka harus melalui sanad. Maka kita membaca sanad-sanadnya dari kitab-kitab para ulama. Kita mendengarkan dari Imam Bukhari, Imam Bukhari menyatakan haddatsana fulan an fulan sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala aidan, dan berkata juga Ibn Mubarak, bainana wa bainal qaumil qawaim. Bainana wa bainal qaumi qawaim. Antara kita dengan mereka, dengan kaum tersebut ada qawaim. Yani antara kita dengan salaf, antara kita dengan para sahabat, ada qawaim, ada qaimah-qaimah, ada tangga-tangganya, ada sanadnya. Kita enggak bertemu mereka langsung toh. Sehingga jangan sembarangan menyatakan qala sahabat fulani, kecuali dengan kalimat imam menyebutkan sanadnya, wa imam menyebutkan kitab yang di dalamnya menyebutkan sanadnya. Di dalam imam, dalam sahih Bukhari misalnya, dalam sahih Muslim, kita enggak menyebutkan sanadnya, tetapi kalimat itu cukup karena setiap orang yang membuka sahih Muslimnya akan terlihat sanadnya di sana. Disebutkan dalam kitab sahih Bukhari, maka ketika merujuk dalam sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan sanadnya di sana. Sehingga kita cukup dengan menyebutkan kalimat-kalimat tersebut kalau para ulama telah membuktikan hadis itu sahih dan sepakat bahwa hadis itu sahih. Berkata Syafi'i rahimahullah, matalul ladzi yatlubul haditha bila isnadin kamathali hatibul lail. Kata Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, qala matalul ladzi yatlubul hadith bila isnad, permisalan orang yang mencari sanad, yang mencari hadith tanpa sanad, saya ulangi, permisalan orang yang mencari hadis tanpa sanad, kamathali hatibil lail, permisalannya seperti hatibil lail. Tahu hatibul lail? Hatib adalah pencari kayu bakar. Dari kata hataba. Hatab itu kayu bakar. Seperti yang disebut dalam Al-Quran, hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar. Jadi hatab adalah kayu bakar. Hatib adalah pencari kayu bakar. Tetapi disebutkan di sini hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Ini ada kisahnya. Kisahnya adalah orang-orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Umumnya siang hari. Tiba-tiba ada orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Ini ranting masukkan keranjangnya. Ini kayu patahkan masukkan keranjangnya. Untuk kayu bakar. Ambil semua yang seperti ranting dimasukkan ke keranjangnya. Tiba-tiba dia ambil satu ranting. Dia masukkan ke keranjangnya, ternyata bukan ranting, ular. Tiba-tiba dari keranjang di belakang punggungnya, ular tadi mematuk kepalanya dan kemudian matilah dia. Kemudian jadi permisalan. Permisalan, orang yang mencari serampangan akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Permisalan, untuk orang yang berbuat sesuatu dengan sembrono yang akhirnya mengorbankan dirinya. Maka Imam Syafi'i menyatakan rahimahullahu ta'ala, permisalan orang yang mencari hadis tanpa sanad itu seperti hatibil lail, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Dia pokoknya hadis tanpa lihat sanadnya. Akibatnya nanti ada satu hadis yang ternyata hadis itu menyesatkan dirinya, karena bukan hadis, ternyata hadis palsu, hadis yang ternyata sanadnya dhaif, jiddan, maudhu', palsu. Apa akibatnya? Akibatnya merugikan dirinya, dia dalun mudhil. Dia sesat dan akibatnya menyesatkan orang lain. Dia sesat, tidak sadar. Bagaimana saya dikatakan sesat? Saya kan ikut hadis. Padahal hadisnya palsu. Maka dia akan menyampaikan kepada orang lain, saya tidak sesat, ini hadisnya, pakai hadis ini. Maka orang yang lain yang diajak oleh dia untuk mengikuti hadis tersebut ikut sesat bersamanya. lihat, lebih berbahaya daripada khatibul lail. Khatibul lail mengorbankan dirinya sendiri dengan mencari kayu bakar di malam hari, gelap, gak tahu ini ranting atau ular, semuanya dimasukkan ke keranjangnya, ternyata akhirnya mematuk dirinya. Ikhwan ibn a'azakullahi wa muslimin yang saya hormati, ikhwan talaba rahimani wa rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan orang yang mencari hadis tanpa sanad, ini akibatnya. Tidak membuktikan sanadnya sahih atau da'if, tidak memperhatikan sanadnya apakah dia makbul atau merdud, tidak memperhatikan sanadnya apakah rawinya rawi thiqah, terpercaya, atau rawinya rawi-rawi kadzab, rawi-rawi yang pendusta. Akibatnya dia akan binasa. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, talabul isnad al-ali sunnatun amman salaf. Mencari sanad yang tinggi, sanad yang ali adalah sunnah. Sunnahnya para salaf saleh, sunnahnya orang-orang yang telah lewat dari para salaf. Li'anna ashab Abdullah yani Ibn Abbas, karena para sahabat-sahabat Abdullah, yani sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kanu yarhaluna minal Kufah ila al-Madinah. Mereka berangkat, mereka mengadakan perjalanan dari Kufah ke Madinah. Untuk apa? Fayata'allamuna min Umar. Mereka berjalan ke Madinah untuk mempelajari hadis-hadis tadi dari Umar radhiyallahu taala anhu. Wa yasma'una minhu, dan mendengarkan daripadanya. Berarti sanadul ali adalah matlubun 'inda salaf. Tahu sanad ali? Sanad yang lebih ali, sanad yang rawinya lebih ringkas, lebih pendek, itu dikatakan sanad lebih ahli, lebih a'la. Misalnya ada satu hadis kamu dengar dari satu rawi, dari rawi yang berikutnya sampai lima rawi. Kalau kamu sempat bertemu dengan gurunya gurumu, maka kamu mencari dari gurunya gurumu, berarti kamu lebih ringkas sanadnya, yang tadinya lima menjadi empat. Kalau ternyata bisa bertemu dengan yang berikutnya lagi, yang ternyata gurunya, gurunya, gurumu itu masih bisa ditemui, berarti lebih ringkas lagi sanadnya. Iya kan? Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin insyaarahmati. Sehingga sanad ali itu dicari. Apa buktinya dicari? Orang-orang di Kufah sudah cukup mendengarkan dari Ibn Abbas. Ibn Abbas, bagaimana pernah kita sampaikan, ketika di zaman Rasulullah SAW masih remaja, maka sebagian beliau mendapatkan sedikit dari Nabi, sebagian dari para sahabat yang lain. Jadi kalau Ibn Abbas menyampaikan, biasanya menyatakan berkata sahabat fulani, berkata sahabat fulani. Tidak langsung. Murid-murid beliau, murid-muridnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Kufah yarhaluna ilal Madinah, mereka mengadakan perjalanan berangkat jauh ke Madinah. Untuk apa? Untuk bertemu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bertemu khalifah, untuk mencari hadis-hadis yang langsung didengar oleh Umar dari Rasulullah SAW. Supaya sanadnya ali, tadinya mengatakan dari Ibn Abbas bahwa Umar bin Khattab mendengar dari Nabi, sekarang langsung berkata kepada kami Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Taib, ali atau tidak ali sanadnya? Lebih ali. Sehingga kalau kalian bisa menemuinya guru dari ustaz kalian, lebih baik kalian ambil yang dari gurunya. Syekhnya masih hidup. Apakah yang di Yaman ataupun yang di Madinah, guru-gurunya, masyayikhnya masih hidup, maka kesempatan kalian datangi guru-gurunya, maka kalian mendapatkan sanad yang lebih tinggi, lebih ali. Afdal atau tidak afdal? Afdal. Matlub atau ghairu matlub? Diminta atau tidak diminta? Diperintahkan atau tidak diperintahkan? Diperintahkan, dan itu sunnah. Kalau minta dalil, maka dalilnya masih yang kemarin, yang sudah kita hafal. Apa dalilnya? Qanifin a'azakumullah, kalian sudah hafalkan kemarin. Perintah untuk fatabayyanu, hendaklah kalian teliti. Kalian periksa. Atau fatathabbatu maknanya. Atau sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat lain, yang memerintahkan kalau kalian mendapatkan berita-berita, hendaklah kalian tathabbut, hendaklah kalian tabayyun, maka walaupun dari gurumu kamu percaya, lebih mantap lagi, lebih yakin lagi kalau saya dengar sendiri dari syekhnya, dari gurunya. Masya Allah. Iya kan? Sehingga itu lebih meyakinkan. Maka ini termasuk dari tathabbut, termasuk dari tabayyun. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Talabul isnad al-ali sunnah amman salaf. Berarti mencari sanad yang lebih tinggi itu adalah sunnahnya orang-orang yang telah lewat. Berkata penyusun, ini penyusun buku ini, Jamal ibn Farihan al-Harithi, qad ihtajja Ahmad bi hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu fir rajuli alladhi ata an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qala atana rasuluka faza'ama kada wa kada, dalam riwayat Muslim. Imam Ahmad memiliki dalil juga. Di samping dalil-dalil dari ayat tadi, fatabayyanu, atau farudduhu ila ulil amri minkum fa'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Sebutkan dalam ayat. Kalau datang berita, kata Allah, maka jangan langsung kalian sebarkan. Tanyakan dulu kepada ulil amri minkum, orang yang memegang urusan kalian. Yang memegang urusan, kalau urusan dunia adalah penguasa, kalau urusan agama adalah para ulama. Maka tanyakan dulu, ini juga tathabbut tabayyun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dikembalikan pada mereka, wa in radduhu ila, kalau mereka kembalikan kepada orang-orang yang berkompeten, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Saya ulangi, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan tahu bagaimana menyimpulkan berita tadi. Niscaya akan bisa beristimbat, mengambil kesimpulan dari apa yang diberitakan dari mereka. Yani saya akan tahu para ulama atau orang yang berkompeten bahwa itu kejadiannya begini, bukan begitu. Ini namanya tabayyun tathabbut. Di samping dalil dari Al-Quran, ada pula dalil dari hadis di dalam Sahih Muslim yang dipakai oleh Imam Ahmad sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa talabul isnad matlubun, bahwa mencari sanad yang ali adalah sunnatun. Mencari sanad yang lebih tinggi itu dianjurkan. Apa dalilnya dari hadis? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian berkata kepada Nabi, "Atana rasuluka faza'ama kadza wa kadza." Datang utusanmu wahai Rasulullah SAW kepada kami dan berkata begini dan begini. Perhatikan kalimatnya. Datang kepada kami utusanmu wahai Rasul. Kemudian dia mengaku-ngaku, katanya bilang begini dan begitu. Apa betul? Apakah ini bukan mencari sanad yang ali? Tadinya dari seorang utusan Rasul, mereka tidak puas dan mereka tanyakan kepada nabinya. Ya Rasulullah, datang kepada kami utusanmu. Wa za'ama, kalimat za'ama itu adalah dia belum percaya betul. Apa iya? Belum yakin atau belum mantap? Ya Rasulullah, apa benar yang disampaikan oleh Rasulmu begini dan begitu? Disebutkan dalam riwayat Muslim. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, al-isnadu silahul mu'min, fa'idha lam yakun ma'ahu silah, fabi'ayyi syai'in yuqatil. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, sanad adalah senjatanya seorang mu'min. Sanad adalah senjatanya seorang mu'min. Faidha lam yakun ma'ahu silahun fabi'ayyi syai'in yuqatil. Kalau dia tidak punya sanad, tidak punya senjata, fabi'ayyi syai'in yuqatil, maka dengan apa dia akan berperang? Yani berperang itu harus dengan senjata. Dan kalau perangnya perang fisik, jihad fisabilillah secara fisik, maka tentunya senjatanya adalah asinnah wasuyuf. Senjatanya adalah tombak-tombak dan pedang-pedang. Bisuyuf wal asinnah, dengan pedang dan tombak. Tetapi Kalau ternyata perangnya bukan perang fisik tapi perang fikir, artinya kita membantah kesesatan-kesesatan ahli dalal, kita membuktikan kesesatan kelompok-kelompok sesat, maka harus dengan senjata pula. Apa senjatanya? Al-isnad. Senjatanya adalah sanad. Kalau mereka dalam keadaan berbicara, para ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, berbicara, qala Rasulullah, maka senjata kita keluarkan. Sammu rijalakum ya hadha. Keluarkan, sebutkan rawi-rawinya hadis yang kamu baca tadi. Riwayat siapa? Siapa yang mengeluarkannya? Bagaimana sanadnya? Bagaimana rawi-rawinya? Terpercaya atau tidak terpercaya? Bersambung atau tidak bersambung? Kalau dia terpercaya semuanya rawi-rawinya, masih ada pertanyaan yang kedua. Muttasil aw munqati', bersambung atau terputus? Oh, ini bersambung. Satu rawi bertemu dengan rawi yang berikutnya, bertemu dengan rawi yang berikutnya. Bersambung semuanya. Masih ada pertanyaan lagi yang ketiga. Apakah dalam keadaan hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau tidak? Kalau bertentangan dengan yang lebih sahih, hadis ini syadz. Hadis yang nyeleneh tidak diterima karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Apakah ada ilatnya, ada cacatnya atau tidak? Ini senjata ahlus sunnah. Lihat ahlul bid'ah. Hampir seluruhnya. Kalau mengatakan hadis selalu kata Nabi, qala Rasul. Mereka enggak pernah menyebutkan sanadnya dan mereka tidak pernah membuktikan kesahihan hadisnya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin ada hadis sahih yang mencocoki mereka, karena mereka sesat. Enggak mungkin ada hadis sahih yang membenarkan pemikiran dan kesesatan mereka, enggak akan ada. Sehingga yang dipakai selalu hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, niscaya mereka akan menyampaikannya dengan global tanpa menyebutkan sanadnya. Kalau sebutkan sanadnya akan ketahuan kalau hadis itu dhaif, palsu. Barakallahu fikum. Maka kalian ahli sunnah, kalian akan punya senjata yang benar-benar tajam. Senjata kalian yang akan menumbangkan seluruh kelompok-kelompok sesat adalah al-isnad, sanad. Ketika mereka menyebutkan hadis, kita tumbangkan dengan sanad tadi. Buktikan sanadnya. Mana ulama yang mensahihkannya? Rawi-rawinya bagaimana dan seterusnya? Tumbang semuanya. Karena mereka tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis dhaif. Sedangkan kita ketika akan menyebutkan hujjah kita, kita akan menyatakan qala al-imam al-bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana fulan an fulan, sebutkan sanadnya secara rinci dan tidak ada satu pun rawi yang kadzab di dalamnya. Enggak ada satu rawi pun yang hafalan yang glambiar, enggak ada. Masyaallah. Qanna a'azakumullah. Maka qat'i. Dalilnya sangat kuat. Qat'iyatul thubut wa qat'iyatul dilalah, kuat sabit karena riwayatnya sahih dan pendalilannya pun gamblang jelas. Kenapa gamblang jelas pendalilannya? Karena ketika disebutkan hadisnya ada sesuatu yang tidak dipaham atau kurang dipaham dan bisa ditafsirkan pada dua arah, bisa ke sana bisa ke sini, kita akan katakan sebentar, jangan dengan pemahamanmu, jangan dengan pemahamanku. Apa kata para sahabat? Qala haddatsana fulan an fulan qala ibnu Umar. Qala haddatsana fulan an fulan qala ibnu Abbas. Qala haddatsana fulan an fulan qala imam. Qala sahabat fulani. Sarahnya, penjelasannya juga dengan ucapan sahabat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka betul-betul hujjah ahli sunnah tak terkalahkan. Hujjah ahli sunnah enggak bisa ditumbangkan. Hujjah ahli sunnah qat'iyah, sangat kokoh kuat. Sedangkan hujjahnya ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, biasanya mereka rapuh karena dengan riwayat-riwayat yang dhaifah. Dan biasanya sangat lemah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mereka hanya berpegang dengan khaitil ankabut. Mereka hanya bergantung dengan khaitil ankabut, dengan benang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti labaitil ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah baitul ankabut, rumah laba-laba. Yakni mau berpegang bagaimana lemahnya sarang laba-laba, enggak bisa untuk pegangan. Itu hujjahnya mereka. Yang sesungguhnya bukan hujjah tetapi syubhat-syubhat. Kelihatannya kayak hujjah padahal bukan hujjah. Kelihatannya seperti dalil padahal bukan dalil. Maka kalau kalian tahu ini adalah senjata ahli sunnah, maka jadikanlah. kalian bersenjata. Jadikanlah diri-diri kalian adalah orang-orang yang memiliki senjata tersebut. Memiliki senjata tersebut, yaitu dengan mempelajarinya, mengkajinya, sehingga kalian alim terhadap hadis dan ilmu hadis. Hadis dan mustalahul hadis. Hadis dan sanad-sanadnya. Sehingga kalian paham betul mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Dan mengerti mana yang bisa diterima, mana yang ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.